Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal ibadah dan mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga mudah-mudahan keadaan kita bisa lebih baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai di awal bulan yang baru, tanggal 4 Rajab 1437 Hijrah. Ada hal yang menarik di dalam Al-Quran, penting saya ingatkan dulu sebelum kita lanjutkan kajian kita. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Ada pesan di sana yang terkait dengan tibanya salah satunya bulan Rajab ini yang masuk dalam rangkaian bulan-bulan Al-Haram. Mari kita lihat pernyataan Qurannya. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah yang telah ditetapkan dalam kitabnya itu ada 12 bulan dalam setahun. Ada dua jenis kata yang diterjemahkan dengan kata bulan di dalam terjemahan. Yang pertama, ada bulan dalam pengertian bentuk fisikalnya, Bu, ya. Jadi kalau Bapak lihat malam hari ada bulan, ada rembulan bentuk fisikalnya, itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata qamar. Ya, qamar. Ya. Misal ditemukan di Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya. Di Quran surah Yunus ayat yang ke-5. Di situ Allah berfirman, Quran surah 10 ayat 5. Huwa allazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Wal qamara nura, qamar. Ya. Dan bulan memantulkan cahaya. Wal qamara nura, dan bulan memantulkan cahaya. Pernyataan ini tidak didapati di kitab agama manapun kecuali di Quran. Ya. Silakan Anda cek di kitab agama manapun, tidak ada pernyataan ini. Ya. Dan ini sudah dibuktikan melalui pengetahuan dan benar secara ilmiah. Ya. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Bulan dalam pengertian bendanya itu, ya, secara fisik itu disebut dengan qamar. Tapi kalau Anda ingin mengistilahkan bulan dalam arti hitungan waktu selama 4 pekan itu, ya, 29 sampai dengan 30 hari itu, ya, maka bahasa Arabnya disebut dengan syahrun. Syahrun, ya. Jamaknya disebut dengan syuhur atau ashur, ya. Pelan-pelan. Jadi kalau hitungannya bisa dihitung dengan jari di bawah 5, misal 3, 4, 5, itu jamaknya kata syahron, ya, dijamakkan dalam bentuk ashhor. Ashhor. Tapi kalau lebih daripada 5, 6, 7. Oh, nanti kita buka sesi, ya. Baik. Sahur itu hal yang lain, ya. Jadi cuma ada dua jamak dalam bahasa Arab, ya. Beda antara sahur dengan syuhur itu lain, ya. Kalau sahur pakai hak kecil nanti, pakai H kecil ya. Itu jamak dari kata sahara. Jamaknya disebut ashar. Aktivitas yang dilakukan di waktu ashar disebut dengan sahur. Quran surah 51 ayat 18. Ya. Saya harap nanti tidak dipotong dulu ya, supaya tidak terputus nanti. Pelan-pelan. Lihat sini. Shin, ha besar, ra, ya, syahrun. Ini bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya, bentuk plural, ya, misal yang lebih daripada satu tapi kurang dari lima, ya, misal dua, tiga, ya, empat, lima, itu dijamakkan dalam bentuk ashur. Misal bulan haji puncaknya di bulan Dzulhijjah. Puncaknya bulan Dzulhijjah. Tapi persiapannya di bulan Syawal sudah mulai. Ya. Nanti insya Allah gelombang pertama yang berangkat itu ya, untuk berhaji, akhir Syawal sudah mulai berangkat. Ya. Karena itu bulan-bulan ini disebut dengan bulan-bulan haji. Ya. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Di berapa bulan itu? Tiga ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Turun ayat Quran, surah kedua Al-Baqarah. Quran, surah dua Al-Baqarah. Ayat 197. Ya. Posisi sebelah kanan paling atas. Ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Ibadah haji itu pemberangkatannya akan dimulai pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dari mulai Syawal itu ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pakai ashhur. Pelan-pelan. Nah, tapi kalau kita kemudian akan jamakkan bentuk syahrun ini lebih daripada 5, 6, 7, 8 sampai 12 bulan dalam setahun kata Quran, ya. Maka jamaknya dirubah dari syahrun jadi syuhurun. Ya. Pelan-pelan. Karena itu ketika Allah menyebutkan di Quran surah ke-9 ayat ke-36 tadi, ya. Kata Allah jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12. Ya. Jumlah bilangan bulan menunjuk pada waktu. Dalam setahun ada 12 bulan. 12 bulan. Karena 12 itu bentuknya jamak, ya, dari kata syahrun. Dan lebih daripada 5. Ya. Maka yang digunakan dalam kalimat ini bukan ashur tapi syuhur. Ya. Istilah kaidah bahasa tidak ada yang salah di Quran. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kaidah tingkat tinggi dalam bahasa Arab itu di Quran. Karena itu mustahil di Quran ada kekeliruan. Mustahil di Quran ada salah pilih kata. Ya. Jelas di sini ya? Dan hebatnya, Masya Allah, menariknya, kalimat syahrun sendiri yang ini, ya, itu terulang di Quran sebanyak 12 kali. Di jumlah bulan dalam setahun kata Quran ada 12. Ya, dan kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali di Quran. Kalau yang Bapak tadi sebutkan sahur, maka tulisannya sin, ha, waw, ra. Yang di Ramadan ini. Sahur. Kalau yang ini, asalnya dari kata sin, ha, ra, sahar. Saharun. Ya. Beda ya antara syahrun, sin besar, ha besar, ra. Ya. Yang ini sin kecil, ha kecil, ra. Kalau yang ini, ini waktu singkat menjelang fajar. Misal, kalau sekarang waktu subuhnya, fajarnya jam 4.37, maka jam 4.15 lah kurang lebih. Ya. Itu disebut waktunya waktu sahar. Ya. Waktu singkat sekitar 25 menit, 30 menit menjelang fajar. Ya. Waktu singkat menjelang fajar. Jamaknya itu disebut dengan ashar. Beda dengan ini. Ya. Kalau ini ashur, ini asharun. Ya. Asharun. Ini jamaknya. Pelan-pelan. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Ya. Jadi kalau bapak ibu sempat bangun di waktu sahar, ya, menjelang fajar misalnya. Atau setelah selesai tahajud, tahajud kita tuntas, fajar belum datang. Itu kita masih di waktu sahar. Ya.

arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 yang disebut dengan bulan hurum. Pelan-pelan. Hurum itu dari kata haram. Ya. Haram. Haram itu yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan, yang harus ditinggalkan, itu haram namanya. Ya. Pelan-pelan. Disebut bulan haram seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, kalau Anda sudah tiba di bulan-bulan ini, 4 bulan ini khususnya, maka diminta oleh Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan maksiat. Cepat introspeksi diri, evaluasi. Sudah berapa banyak dosa dikerjakan sampai tiba di bulan ini? Ya. Saking sayangnya Allah, ada orang diwafatkan sebelum datang bulan ini, kita masih dihidupkan sampai ke salah satu di bulan ini. Saking sayangnya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ya. Pelan-pelan dulu sebentar. Sebelum diteruskan ayatnya, kita bertanya, ya Allah, apa saja yang 4 bulan ini? Ya. Baik, mari kita tanya pada Rasulullah SAW. Ya. Dijawab oleh Nabi SAW yang 4 ini, di hadis riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah, nomor hadis 3197. Nomor hadis 3197. Nanti saya bacakan hadisnya. Nanti kalau mau dicari hadisnya, cari di kitab hadis ya. Jangan cari di Google, nanti takutnya beda gitu ya. Enggak ketemu nanti. Baik. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa nomornya beda? Oh, antum cari di mana? Di Google ini. Sama ya. Baik, coba cek dulu di kitabnya, pelajari dulu. Saya bacakan hadisnya. Az-zamanu kata Nabi, qadis tadara kahayati. Waktu itu, waktu diciptakan oleh Allah akan terus berputar, tidak berulang. Ya, tidak berulang. Jadi mohon maaf ya, mohon izin. Kalau Anda misalnya, maaf, tertinggal sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi, ya, sebelum subuh, itu tidak bisa mengerjakannya lagi. Untuk esok hari tidak, itu sudah berbeda. Anda tak bangun malam untuk tahajud, tidak bisa berulang. Ya, tidak bisa berulang. Kita hanya bisa menyiapkan untuk mengerjakannya yang malam nanti. Itu pun kalau hidup nanti. Ya. Kalau wafat sudah selesai. Ya. Jadi dalam kaidah ibadah itu, kalau Anda punya kesempatan untuk berbuat baik, mengerjakan satu ibadah, jangan tunda. Jangan tunda. Karena dia belum tentu bisa berulang, dan yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Anda punya kesempatan infak misalnya. Saking sayangnya Allah dekatkan pada amalan ibadahnya. Ya. Lalu Anda tunda-tunda, sifatnya bisa tidak terjadi. Dan saat Anda tak mampu melakukannya, maaf, dia tidak berulang yang kemudian belum tentu didapatkan. Ya, jelas di sini? Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak mulai langit dan bumi diciptakan, sama dengan ayat ini. Ya. Kemudian as-sanatu 12 syahran. Dan dalam peredaran waktu ini, dalam setahun kata Nabi itu ada 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan hurum. Tadi saya tuliskan. Ya. Satu, kata Nabi, namanya Dzulqa'dah. Oh, hati-hati ya. Maaf, sebentar. Bukan Dzulqa'dah. Bukan Dzulqa'idah. Dan bukan Dzulqa'idah. Ya. Tapi Dzulqa'dah. Tulisannya sama ya. Kata Nabi, Salasa mutawaliyah. Dari 4 bulan ini, 3 berurutan. Ya. Satu disebut dengan Dzulqa'dah. Qa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Dzulhijjah. Pelan-pelan. Yang keempat kira-kira apa? Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Al-Muharram. Jadi 3 berurutan. Salat mutawaliyah. Satu Dzulqa'dah. Ingat bukan Qa'dah ya. Perhatikan, saya terangkan singkat dan saya tidak akan mengulang lagi. Ya. Dan jangan tanyakan tentang ini lagi. Ya. Lihat sini. Zu artinya duduk. Zu yang punya, maaf. Zu itu yang punya, yang melakukan. Qa'dah artinya duduk. Qi'dah pun artinya duduk. Kalau saya duduk begini, baru duduk, kemudian saya bangkit lagi, bangun lagi, itu namanya qa'dah. Qa'dah. Saya ulang ya. Kalau saya duduk begini, kemudian saya bangun lagi, singkat, itu qa'dah namanya. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab disebut ismun marrah. Marrah itu yang sekejap, cepat. Ya. Tapi kalau saya duduk misalnya begini, saya santai dulu, kadang minum dulu, diskusi, itu qi'dah namanya. Qi'dah. Ya. Kenapa bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, bukan qa'dah? Karena biasanya orang-orang Arab yang di sekitaran Mekah, yang suka berniaga keluar Mekah, ya, kadang-kadang ke Yaman, kadang-kadang ke Syria berdagang, ya, karena semakin dekat bulan haji, yang dikunjungi itu datang ke Mekah. Ya, jadi yang biasa dikunjungi di Yaman, di Syria, di Syam, itu datang ke Mekah. Ya, mereka menjadikan Mekah sebagai pusat niaga. Ya, karena yang dikunjungi balik datang ke Mekah, akhirnya orang-orang Mekah pada duduk. Ya, duduk santai aja ya, di rumah nunggu, minum teh, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Bulan itulah kemudian yang dikenal dengan Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai ya. Jelas di sini? Right. Yang keempat, Rajab. Rajabun mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Keempat bulan Rajab, yang terletak di antara bulan ke-6 Jumada dan Sya'ban. Rajab. Baik, mohon izin pelan-pelan. Kita sekarang ada di sini. Saya ulang ya. Kita sekarang ada di sini. Sekarang tanggal 4 Rajab. Baik. Saya resume kembali. Kata Allah, satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini, ada 4 namanya bulan haram. Bulan yang tidak boleh kita bermaksiat di dalamnya. Bulan yang harus berevaluasi berapa dosa yang sudah kita kumpulkan sampai di hari itu. 4 bulan ini kata Nabi, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 1 terpisah dari yang 3 ini, Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan ini. Baik. Kita teruskan dulu ayatnya, Quran surah 9 ayat 36. Ya Allah, kalau kami ingin berevaluasi diri, meninggalkan maksiat, apa yang pertama kali mesti kami lakukan? Ya. Kita lihat ujung ayatnya dan kita berhenti di sini, kita sambungkan pada kajian kita. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Insyaallah. Silakan cek ayatnya. Kata Quran, kalau sudah ada seorang yang tiba di waktu ini, apakah itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram ataupun bulan Rajab, maka yang pertama kata Allah yang harus dia camkan, jangan pernah melakukan maksiat. Jangan zalimi diri sendiri pada bulan ini. Jangan berbuat zalim. Ya. Saya mohon izin sebentar ya, untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Bapak ibu sekalian, pernyataan Allah ini karena menjadi fitrah dalam kehidupan orang-orang di zaman jahiliyah saja, sebelum Nabi tiba, kalau sudah datang 4 bulan ini, misal bulan Rajab ya, itu yang biasanya perang akan gencatan senjata, yang biasanya berselisih itu akan damai, yang biasanya saling mencela itu akan diam ya. Di misal, kalau ada yang dicela di bulan Rajab, dia akan katakan, gak apa-apa, nanti saya balas setelah bulan ini, setelah sebulan ini. Ya. Jadi mereka diam. Ya. Yang berperang diam, yang berselisih diam, yang mencela tidak ada, semua diam. Ya. Jadi Anda bayangkan, orang jahiliyah saja, tiba di bulan-bulan haram, mereka bisa memperbaiki diri dan bisa menghentikan perbuatan-perbuatan buruknya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak hidup di zaman jahiliyah, diturunkan nabinya, dibimbing masih berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah. Ya, maka ada sesuatu yang salah. Maka mohon izin, saya sangat bermohon sebesar-besarnya, mumpung kita yang dipilih oleh Allah masih hidup di awal bulan ini, barangkali saking sayangnya Allah kita diminta untuk berevaluasi diri. Ya, coba dicek. Tidak usah tunjuk orang lain ya, dimulai dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak maksiat yang sudah dikumpulkan sampai hari ini. Oh, saya sangat serius menyampaikan ini. Ya, sangat serius. Di banyak orang yang barangkali sudah diwafatkan oleh Allah, menurut Allah selesai. Ya. Dosanya sudah ringan, amalannya banyak. Kita dihidupkan sampai hari ini sekedar untuk diingatkan, hey,

menyucikan keadaan hati kita sehingga ketika pulang berada dalam keadaan bersih. Ya. Baik, mari kita teruskan bahasan kita dalam kajian tazkiyatun nafas. Ya. Metode untuk bisa membersihkan keadaan diri dan hati kita. Hari ini kita akan teruskan membahas penyakit yang pertama, ya, masih dalam bahasan penyakit al-kibru atau sifat sombong. Saya sudah tepati janji saya, ya, untuk membawakan resume, ya, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu tertinggal dalam mencatat, ya. Saya yang bawakan 3 lembar, ya. Dan sesuai janji saya ini masih asli, masih orisinil, ya, masih berbahasa Arab tuh, ya. Baik. Insyaallah. Ya, karena nabinya orang Arab, ya. Baik, Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, ya. Jadi saya tulis dalam bahasa aslinya, ya. Baik. Dan kita bahas dalam uraiannya dengan bahasa Indonesia supaya nanti punya dua manfaat, ya. Anda paham bahasa Arab dan insyaallah juga paham tentang isinya. Nanti bisa diperbanyak, ya, insyaallah. Baik, tolong fokus sebentar, saya ingatkan dulu. Kajian tazkiyatun nafas terbagi pada dua inti. Saya ingin ingatkan dulu, nanti baru saya sambungkan ke sini. Inti pertama itu membahas tentang aspek pencegahan. Ya, saya ulang, membahas tentang aspek pencegahan. Ya. Ini telah saya terangkan hanya untuk sekedar mengingatkan kembali saja. Ya. Misal begini, ada penyakit iri hati. Ya. Sebelum sampai ke dalam hati, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Al-Quran adalah, kenapa penyakit itu bisa masuk ke hati? Kalau kita bisa cegah penyakitnya, kenapa harus kita obati? Kalau Bapak Ibu bisa mencegah dari penyakit flu, kenapa harus berobat dari penyakit flu? Ya, cegah aja dulu. Ya. Kalau bisa mencegah penyakit demam berdarah, kenapa harus diobati penyakit DBD-nya? Ya. Maka penyakit hati pun itu bisa dicegah. Ya. Anda cegah ini, Anda tidak akan terjangkiti. Ya. Baik, bahasan pertama ini sudah kita tuntaskan. Anda yang belum sempat melihat atau mempelajarinya bisa kemudian dilihat rekaman pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Kalau perisai tubuh kita terlalu lemah, kemudian tidak sanggup mencegah penyakit untuk masuk ke dalam hati, ya, sampai tiba-tiba berkumpul. Marah masuk, ya, padahal sebelumnya bisa dicegah. Iri hati masuk, dendam masuk. Bagaimana cara membersihkannya, ya, mengeluarkannya? Itu inti kajian yang kedua. Ya. Kedua-duanya ilmunya disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas. Bagian pertama telah kita selesaikan. Bagian keduanya kita sudah bahas di pertemuan lalu. Satu penyakit dan itu bagian terkecilnya. Ya. Sekarang kita akan teruskan mengeluarkan penyakit sombong atau al-kibro. Sombong atau al-kibro. Pelan-pelan, ya. Awas, hati-hati, ya. Nanti kita deteksi pada diri kita, jangan-jangan masuk di siang ini kita bawa penyakit, ya, cepat keluarkan. Ya. Pelan-pelan. Sesi lalu kita sudah jelaskan apa itu sombong dan ibu bapak sudah catat. Kita juga sudah melajari dari mana asalnya penyakit sombong ini sampai dibawa oleh setan, ya, dibawa oleh iblis. Ya. Sekarang yang akan kita pelajari setelah tahu apa itu sombong, bagaimana dia datang, ya. Sekarang tugas kita untuk mempelajari bagaimana cara kita mengetahui orang-orang yang terjangkit oleh penyakit sombong ini, ya. Materi hari ini dawafi'ul kibri, sebab-sebab penyakit sombong, ya. Sebab penyakit sombong atau faktor yang menyebabkan datangnya penyakit sombong. Yang barangkali tertinggal nanti lihat ulasan di pertemuan lalu, ya, supaya saya tidak banyak mengulangnya. Pelan-pelan, catat dulu dalilnya. Catat dalilnya. Satu, Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 6-7. Contohnya Quran surah ke-28 ayat 76-80. Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 6-7. Yang kedua, Quran surah ke-28 Al-Qasas

itu insya Allah dapat rumus cepat dan bisa menerjemahkan dengan baik. Ya. Pertama, disebut dengan la nafyi an-nafyi. La an-nafyi. Apa itu la nafyi? Ya. La nafyi itu la yang fungsinya untuk meniadakan sesuatu, menafikan, sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Menafikan, meniadakan, menafikan sesuatu. Pelan-pelan. Biasanya rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Kalau setelah huruf la, Bapak Ibu temukan di dalam Quran misalnya, kalimatnya ujung harokatnya u, dhammah, ya. Itu diartikan nafi, artikan tidak, ya, artinya tidak, tidaklah, tidak atau tidaklah. Misal, Al-Baqarah ayat 286, kita hafal itu ya, ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan, oh, perhatikan, la bertemu dengan satu kalimat, harokat terakhirnya u, la yukallifu, ini, u, itu artikan dengan tidaklah, ya, nafi, ya. Kata Allah, tidaklah, ya, tidaklah Allah memberikan tugas, ujian, beban, kecuali yang diberikan tugas itu pasti mampu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang mendapatkan ujian, seberat apapun dalam hidup, itu Allah tidak titipkan kecuali Bapak yang mampu, Ibu yang mampu. Ya. Jadi orang lain tidak dikasih karena mereka tidak mampu. Ya. Jadi kalau Anda misalnya sekarang sedang mengalami musibah, seberat apapun, sampai Anda mengatakan, ya Allah kenapa saya, ya Allah, ya karena kamu yang mampu, yang lain tidak. Ya, cuman Anda yang bisa, yang lain tidak. Ya. Jadi kalau Allah sudah percaya kepada kita, kita jangan ragu. Ya. Masa Allahnya percaya kita ragu? Ya. Itu nafi namanya. Ya. Jelas sama saya? Jelas ya? Nah. Jadi, saya pernah katakan dulu ya, jangan Anda katakan misalnya, ya Allah why me? Ya. Allah jawab, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa, ya. Yang lain tidak. Kedua, ada namanya la naqsi, an-naqsi. An-naqs. Sesuatu yang menunjukkan makna kurang. Kurang, tidak sempurna. Kurang. Berkurangnya sesuatu. Cirinya, kalimat setelah la ini, harokat terakhirnya itu a. A. Ya. Misal, kita pakai kitab saja ya. Ya. Pernah belajar Riyadhus Shalihin? Ya, karya Imam An-Nawawi itu ya. Ya, beliau menulis Riyadhus Shalihin ada 1896 hadis di situ. Ya. Lihat hadis nomor 3. Ya, hadis nomor 3 kalau punya kitabnya sebelah kiri posisi paling atas, ya. Naqsi. Di situ ada hadis tentang larangan berhijrah setelah dibukakan kebaikan. La hijrata ba'dal fathhi. La hijrata. Ah, harakati. Ya. Pelan-pelan. Kata Nabi, kalau satu tempat sudah terbuka kebaikannya, nyaman kita ibadah di dalamnya, bisa kita mendekat kepada Allah, sudah sedikit maksiatnya, maka menetap di situ, jangan hijrah. Ya. Makanya ketika Mekah itu sudah dibuka oleh Allah, jadi fatah, inna fatahna laka fatham mubina, ya. Maaf, maaf sekali lagi, patung-patung dikeluarkan, yang musyrik sudah keluar, ibadah sudah nyaman di situ. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, jangan hijrah, di situ aja. Coba, sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100 ribu, Masya Allah. Sekali sholat itu. Ya. Dia sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu, kata Nabi, la hijrata, jangan hijrah. Kalau hijrah, pahala bisa berkurang. Kebiasaan bisa hilang. Sudah tinggal di Mekah, sholat di Masjidil Haram 100 ribu pahalanya, malah pindah ke Bogor misal. Jadi satu. Ini berkurang. Termasuk sama Anda, maaf ya, maafkan saya kalau kata-katanya kurang menyenangkan. Tinggal di satu tempat, satu kompleks, samping masjid, ya. Ibadah sering dilakukan, taklim ada, teman-teman baik. Kalau sudah begitu, bertahan. Sebab kalau Anda tidak punya kepentingan lain yang darurat, kemudian pindah tempat, itu tidak mudah mendapatkan itu lagi. Mulai lagi dari awal, cari teman lagi, dan sebagainya. Ya. Termasuk Anda yang sudah bekerja di tempat yang baik, mendekatkan Anda dengan Allah, dapat teman-teman yang baik, rezekinya dapat yang halal, yang berkah. Ayo, bertahan di situ. Ya. Jangan cari lagi yang lain. Ya. Walaupun barangkali secara materi duniawi lebih banyak, tapi Anda sulit ke masjid lagi. Anda belum tentu temukan teman yang baik, godaannya lebih tinggi, maksiat bisa lebih besar. Maka kata Nabi, la hijrata, harakatnya fathah. Ya, fathah, bisa berkurang. Nanti kalau baca hadis-hadis lagi, menemukan kalimat A, artikan kurang. Ya. Misal, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Ya. Berkurang pahala sholat seseorang yang bisa baca al-fatihah dalam sholat berjamaah, dia memilih tidak membacanya. Baik. Terakhir, ini yang kita bahas, la nahyi namanya. Nahyi. An-nahyi. Huruf la yang menunjukkan pada larangan. Artikan jangan. Jangan. Okay. Pelan-pelan. Artikan jangan. Cirinya, kalimat yang berada setelahnya, itu harakatnya mati. Sukun. Ya, mati. Sukun. Misal, kita temukan di Al-Hujurat itu, ya, ayat ke-11 itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaum. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan saling mencela, kata Quran. Hati-hati, awas, hati-hati ya. Jadi kalau Anda terbiasa mencela orang lain, itu artinya imannya bermasalah. Ya. Awas. Kalau orang tidak pernah ikut taklim, dia mencela, enggak usah dihiraukan. Yang jadi masalah ada orang belajar, orang sholat, orang ikut taklim, mencela orang juga. Ada yang salah itu. Ada yang keliru. Ya. Kalau Anda bisa berkata lembut, kenapa mesti kasar? Kalau kita bisa bersikap dengan baik, kenapa harus jahat? Ya. Kalau kita bisa mencintai orang, kenapa mencela orang? Kalau kita bisa merangkul, kenapa memukul? Ini, larangan sifatnya. Larangan. Ya. Di hadis muslim, nomor hadis yang ke-6, bab ke-4. Kalau punya kitabnya, jilid pertama, halaman 111. Posisi paling kiri sebelah atas. Hadis muslim. Kenapa? Oh, baik. Okay. Pelan-pelan ya. Saya, biasanya kalau yang penting-penting, saya agak lambatkan. Kalau saya dukung dengan sesuatu yang cepat, saya agak naikkan temponya. Baik. Saya kabulkan insya Allah. Jadi nanti kalau tertinggal bisa dicek rekamannya ya. Baik. Hadis muslim. Ibu mau cek, mau juga dituliskan kitabnya. Baik. Hadis muslim. Baik. Hadis nomor ke-6. Nomor 6. Bab 4. Bab ke-4. Hadis nomor ke-6, bab ke-4, jilid pertama, halaman 111. Posisinya sebelah kiri paling atas. Ya. Halaman 111, Bu. Ya, terbitan Darul Hadis. Di hadis Muslim, terbitan Darul Hadis itu ada 9 jilid, ya. Jilid pertama yang Anda buka. Sudah? Baik. Maaf. Di situ ada larangan an-nahyu, pelan-pelan. Dibuka kalimatnya an-nahyu, larangan. An-akhdir riwayat, untuk mengambil riwayat, belajar. Anid du'afa, ya. Dari orang-orang yang lemah ilmunya atau lemah dalam hadisnya. Pelan-pelan, ya. Di hadis-hadis itu ingin menceritakan larangan Nabi, pakai huruf la nanti ya. Larangan Nabi untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu. Ya, lemah ilmu. Hati-hati misalnya, termasuk Nurul Bahri, ya kan, mengundang ustaz. Itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh Anda belajar pada orang yang lemah ilmunya. Jadi lemah ilmu saja sudah tidak boleh belajar. Apalagi yang tak punya ilmu. Itu bahaya. Ya. Saya, ada orang yang, maaf, backgroundnya bukan agama. Bahkan kadang-kadang membuat orang tertawa dan sebagainya. Tiba-tiba dipoles jadi ustaz. Anda belajar ke situ, itu Anda dosa. Bukan cuma terlibat, tapi dosa. Ya. Karena la itu, kalau sudah ada la nahyi, larangan sifatnya, bila dilakukan larangan itu, maka konsekuensinya dosa. Ya.

Coba cek ya, kalau musim rambutan, rambutan kan yang banyak ya. Selesai rambutan, mangga muncul, rambutan hilang, mangga yang naik ya. Coba cek, biasanya orang-orang yang lemah ilmu dengan sendirinya akan hilang. Selesai musimnya, selesai ya. Jadi kalau Anda, tapi yang paling berbahaya, kalau Anda hadir di situ, saksikan itu, kemudian berusaha mengangkat itu juga, berkontribusi mengangkat itu semua, maaf, kata Quran, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda akan seperti mereka. Minimal punya pemikiran yang sama. Minimal bersimpati. Atau paling tidak, berkontribusi dalam dosa. Apa hukumannya bagi orang seperti ini? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Maka kami akan kumpulkan mereka semua orang munafik, disebut orang munafik. Jadi saya ilustrasikan begini ya. Ada orang kafir, ada orang munafik, orang Islam saya, yang mengingkari ketentuan agamanya, yang menjelek-jelekkan agamanya. Misal ya. Maka yang pertama masuk neraka bukan, itu bukan orang kafir. Orang munafik dulu. Orang munafik dulu diikuti orang kafir, disiapkan di tempat spesial, namanya neraka jahannam ya. Hati-hati, la'nya nahi. Nah, kalau kalimatnya dihilangkan ini, misal setelah la nahi, kalimatnya kan mati ya. Dihilangkan kalimatnya, ditambah dengan huruf kaf menjadi kalla, itu bukan hanya berarti jangan, tapi juga berarti waspada. Ya. Kalla, jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Ya. Perhatikan cara menerjemahkan ya. Kanda, sekali-kali jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Awas, hati-hati. Dulu kan suka ada acara di televisi dia, waspadalah, waspadalah dia, sampai diulang-ulang itu. Berarti penting kan ya? Penting. Kanda, sekali-kali jangan sampai terjadi dan Anda mesti waspada. Hati-hati. Innal insana la yatgha. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi, kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong, maaf, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya ya. Melampaui batas dalam sikapnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong ya. Pelan-pelan ayat 7-nya Ar-ra'ahu staghna, jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Istighna namanya. Al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya. Fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi? Bisa haji kalau tidak ada biayanya? Boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan. Ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, Masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya, sehingga berbuat zalim. Ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya. Ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik. Kemudian dia melihat ke bawah. Orang kelihatannya kecil semuanya itu. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri. Lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun, lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah. Tapi kan yang dari bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Nah, ini yang kita akan ambil satu contohnya di Quran untuk sesi hari ini. Setelah itu kita berhenti dalam pembahasan dimaksud. Ya. Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih. Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali. Ya, penyebab pertama, bertambahnya harta benda. Wah, hati-hati ya. Jadi, pertama, ya, isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita. Hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia, mengalami peningkatan harta benda. Jadi, kalau hartanya meningkat, awas hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Ya. Dulu saat belum punya mobil, naik angkot, kan tawadu sifatnya, rendah hati. Begitu turun, membungkuk, begini kan. Mau keluar, sedekah dulu, ini pak, ini kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung angkatnya ke atas kan, tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan, baik, tatapannya sudah beda itu, ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong gitu kan, apa yang didapatkan itu yang keluar. Orang makan tempe dengan orang makan ayam beda gayanya. Lain kan? Baik, tapi Anda juga mesti ingat dalam hukum fisika kan, gaya F berbanding lurus dengan hukum Pascal P, tekanan kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Tuh. Pasti itu. Coba cek aja lain, ya. Ibu tas biasa bawanya begini, tas agak mahal sudah begini. Ya. Sama bapak juga begitu tuh. Ya, macam-macam ini. Ya. Nah, sekarang, karena ini penyakit, hati-hati ya, hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini rentan datang, setan datang membawa perasaan ini. Ya, kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk. Bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Maka kita lihat rumusnya di Quran surah ke-28 ayat 76 sampai ayat 80. Tadi Anda sudah catat di awal ya. Quran surah ke-28 Al-Qasas ya. Ayat 76 sampai ayat 80. Kalau di mushaf standar posisinya paling kiri, sebelah bawah dan halaman selanjutnya. Sudah? Oke, baik. Yuk kita ambil contoh orang paling kaya saja ya. Ya. Orang paling kaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira siapa? Al-Qarun, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai saking kayanya, sekarang masih dicari-cari hartanya. Ya. Orang kalau mencari harta ke samudra, cari harta siapa? Betul, harta Qarun. Yuk kita lihat ayat 76 ya. Ini orang paling kaya disebutkan di Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh kata Allah, Korun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi Korun termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa alaihissalam. Dan bukan hanya kaumnya Musa, saya pernah sampaikan di beberapa tempat, Korun ini ternyata sepupunya Musa. Ya, sepupu Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Korun. Ya, Musa punya bapak namanya Imran. Imran. Tapi bukan yang di Ali Imran ya, itu beda, lain. Ya. Punya bapak namanya Imran. Korun punya bapak namanya Yesar. Yesar. Nah, bapaknya Korun itu kakaknya bapaknya Musa. Ya, kakaknya bapaknya Musa, keturunan dari Kohas. Kohas anaknya Lewi. Lewi satu di antara 12 anaknya Yakub, saudaranya Yusuf, ya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bin Azar bin Nahur, ya, bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Jadi itu masih saudara, ya. Saya tidak tahu nyambung atau tidak dengan ibu bapa nasabnya. Ya. Yang pasti mereka bersaudara. Qanun. Ya. Saya persingkat. Allah berikan satu titipan pada Qanun. Dititipkan. Ya. Lihat kalimat Qurannya. Wa atainahu. Ya. Wa atainahu. Kami berikan kepada dia. Kami titipkan. Ya. Kalau bahasanya kami yang titipkan, ya Allah yang titipkan, yang punya siapa? Ingat, yang punya harta itu bukan Korun, yang punya Allah. Tolong fokus pada runtutan rumus ini ya. Saya tuliskan satu pernyataan Qurannya, yang punya hartanya Allah. Makanya bahasa Qurannya, kami titipkan. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan harta-harta yang cukup banyak. Oke. Hartanya banyak. Saking banyaknya, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Ibu bayangkan Bu ya, kunci-kunci berangkasnya saja dari hartanya ini itu tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat yang ada di zamannya. Anda bayangkan. Insyaallah. Ada orang punya harta benda, kunci berangkasnya saja itu dibawa oleh 10 orang terkuat di masanya, itu masih keberatan, Pak. Masih berat ya. Luar biasa kayanya. Yang paling menarik begini. Tapi ketika datang harta benda ini berubah statusnya jadi orang kaya, super kaya, luar biasa. Tadi ya, peningkatan gaya hidup mulai berubah, tekanan mulai datang, penampilan mulai ingin dilihat, ingin beda dari yang lain. Ingin beda dari yang lain. Ya. Kalau Anda punya brankas misalnya, kuncinya Anda sembunyikan atau Anda pamerkan? Oh, pasti sembunyikan. Enggak ada orang pasang iklan, kunci brankas saya terletak di sini katanya. Dia foto, ya. Kalau dia posting di statusnya itu mustahil. Ya. Mustahil. Ini lain. Saya mesti beda dengan yang lain. Harta saya terlampau banyak, mau diambil juga akan habis. Ya. Maka setiap kemana-mana itu selalu dikawal oleh 10 orang bodyguardnya, khusus untuk membawakan kunci brankasnya saja. Jadi kalau mau jalan misal ke sini ke Kodama, di belakangnya 10 orang, cuman bawa itu aja. Ini saya, tuh. Udah mulai. Sombong. Kaya, sombong. Banyak hartanya. Ya, banyak. Pelan-pelan. Maaf, kalau ada orang kaya sekarang, lebih kaya mana dengan Korun? Kaya Korun. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, keterlaluan itu. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ya. Dulu yang lebih kaya sudah ada. Ya. Dan bermasalah. Ya. Ini kalau Korun saja yang paling kaya sombong bermasalah, yang sekarang gak lebih kaya dibanding Korun mau sombong, itu ketinggalan. Anda terlambat, maaf. Ya, sudah ada yang lain. Ya. Sekarang lihat rumusnya. Ayat 77-nya. Lihat rumusnya. Masya Allah. Saking sayangnya Allah, diingatkan. Ya. Di sini kita berhenti dulu dan berakhir kajian kita. Inilah sifat kasih Allah, Pak Ibu sekalian. Ini sifat kasih Allah. Jadi Allah itu punya sifat rahim yang luar biasa, rahman yang sangat dalam, tidak akan membiarkan hambanya, maaf ya, larut dalam keburukan. Jadi sepanjang masih ada kesempatan nyawanya belum hilang, itu didorong untuk kembali, untuk berubah. Ya. Saya beri contoh misal, yang hidup di zaman Musa alaihissalam selain Qarun yang paling jahat siapa? Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aun satu orang jahatnya luar biasa, dikirimkan dua nabi supaya berubah. Dua nabi enggak tanggung itu. Nanti kita bahas di sesi yang akan datang ya. Dua nabi, kita aja yang banyak cuma satu nabi. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun yang mengaku Tuhan di surah An-Nazi'at ayat ke-24 itu, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, jangan kamu salah. Saya kirimkan dua nabi untuk meluruskan. Dua nabi, dan diperintahkan berkata yang lembut ya, di Quran surah 20 Thaha itu ayat ke-44 ya. Faqul lahu qawlan layyina. Tolong Anda berdua datang pada Fir'aun dan berkatalah dengan lemah lembut. Ya, sampaikan dengan penuh kasih sayang ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan itu dia bisa ingat. Ya, dia bisa takut. Ya. Termasuk Qarun, saking sayangnya Allah diingatkan dalam lisan kaumnya. Perhatikan kalimatnya. Ini inti bahasan kita, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau Anda insyaallah dengan izin Allah mengalami peningkatan harta benda, misal, maka rumus Qur'annya ini langsung kata Allah ya, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Ini poinnya. Dan kita akan berhenti di sini. Wabtaghi, perhatikan, ibtagha itu dari kata ghayah asalnya. Ghayatun artinya tujuan. Ghayatun artinya tujuan. Tujuan. Misal, Anda umrah atau haji, ya, datang ke Saudi. Orang sana berkata, ishtibgha. Apa tujuannya ke sini? Mau ibadah, mau jalan-jalan, mau belanja, atau mau apa? Ishtibgha. Kalau berupa perintah dari kata ghayah, maka berubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Ya. Perhatikan, kata Allah, dan tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuannya supaya Anda mencari dengan itu semua, ya, jadikan bekal, ya. Saya terjemahkan bebas. Dan tujuan dari harta yang kami titipkan, ya, tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu, ini, tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu, ya, supaya dengan itu engkau cari, ya, supaya dengan harta itu engkau cari, supaya dengan harta itu engkau cari tempat terbaikmu di akhirat, di surga. Tempat terbaikmu di akhirat. Tempat terbaik di akhirat. Ya. Oke. Jadi maksud Quran itu begini. Kata Allah, yang punya harta itu bukan kamu, saya. Cuman saya titipkan kepada kamu, saya pilih kamu, barangkali amalan kamu masih kurang. Dengan harta ini kamu bisa gunakan untuk menyusul amalan-amalan orang lain. Ya. Barangkali yang tidak punya harta benda itu, mereka sudah rajin tahajud tiap malam, rajin puasa saking gak punyanya, sudah hafal Quran. Nah kamu ini malam aja kadang-kadang jarang bangun, tapi kalau ada bola bisa nonton, ya. Ada tinju bisa lihat, Masya Allah sholat gak bisa dilakukan, puasa jarang-jarang, Quran jangankan hafal, baca juga masih belepotan. Kata Allah, ini saya titipkan pada kamu, bukan pada yang lain. Saking sayangnya kamu kepada engkau, saking sayangnya saya kepada kamu, ya. Ya. Saking sayangnya Allah dititipkan harta itu supaya perbanyak dengan itu bekal ibadahnya. Masya Allah, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia gunakan pada yang lain, itu tujuannya. Jadi bukan untuk sombong, ya. Bukan untuk pamer, itu salah. Di saat Allah titipkan kepada Anda kendaraan misalnya, barangkali yang enggak punya kendaraan itu sudah siap biasa jalan dengan kakinya, Bu. Pak, ya. Ada orang ini masjidnya, rumahnya 500 meter, enggak punya kendaraan karena memang kakinya biasa jalan. Masih ke masjid juga. Ada orang tinggalnya cuma 100 meter dari masjid, di sampingnya, saking sayangnya Allah, barangkali kalau kamu tidak bisa jalan dengan kakinya, ini saya berikan sepedanya. Ini saya berikan motornya. Belum cukup karena takut alasan hujan juga ini mobilnya. Dari mobil yang biasa sampai mobil yang paling mewah. Belum ke masjid juga. Dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara apa lagi difasilitasi? Ya. Ada orang misalnya mohon maaf, gitu ya? Orang lain biasa puasa, saking gak punyanya puasa. Saya pernah ditanya beberapa Ramadan yang lalu. Ustaz, apa hukumnya kalau ada seseorang puasa, terus dia sampai subuh gak buka? Ah, apa hukumnya Pak? Orang puasa bu, dia maghrib gak buka sampai subuh tuh, apa hukumnya? Hukumnya, kata saya saat itu, wajib bagi saya memberikan dia makanan. Karena ternyata, bukan dia gak mau makan, gak punya makanan. Di, saking gak punyanya, dia cuma nelan ludah sampai subuhnya. Tapi orang ini, saking menjaga harkat martabatnya, tidak mau meminta-minta, ya, dia bertanya dengan sangat elegannya, apa hukumnya? Orang tidak berbuka sampai subuh. Saya bilang, hukumnya, saya memberikan makanan pada Anda. Wajib bagi saya memberi Anda makan. Ya. Saking gak punyanya, ya. Kadang-kadang kita mesti menggunakan pendekatan dakwah dibandingkan dengan pendekatan fikih. Ya. Coba, Bapak, apa hukumnya seorang laki-laki tetangga masjid ini? Tetangga masjid, gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Haram, dosa, dan sebagainya. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Ajak. Ya. Ya, tidak harus selalu haram kita kedepankan. Ajak dulu ke masjid. Barangkali dititipkan jadi tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa mengajaknya. Anda yang membawanya, tidak Allah titipkan pada yang lain karena cuma kita yang bisa mendoakannya. Ya. Jadi jangan mencelanya. Oh, sibuk mencela tuh tetangga kita mah ya, enggak seperti ayah sudah ke masjid. Ah? Ya, doakan dulu. Ya, daripada dicela, didoakan. Ya. Sama dengan begini, maaf ya, Anda dititipkan harta benda karena menurut Allah kita yang bisa, bukan orang lain. Ya. Maka agak aneh kayaknya, agak aneh nampaknya ada orang sombong dengan harta titipan itu aneh. Aneh menurut saya, ya. Yang punya harta tadi siapa? Masih saya tulis tuh, Allah. Allah titipkan. Eh, kita sombong dengan titipannya. Itu aneh. Pak, mohon izin nanti saya titip handphone ya. Baik, Ustaz. Begitu dititipin. Handphone. Jalan. Kayak punya sendiri. Padahal titipan. Ya. Titipan. Pak, mohon nitip mobil ya. Ah, silahkan, Pak. Silahkan. Begitu dititip, orangnya pergi. Foto-foto. Klik. Pasang status. Alhamdulillah, bikin orang penasaran. Mobil baru ya, padahal bukan titipan. Sampaikan. Ya. Itu keanehan pertama itu, keanehan pertama. Jadi kalau ada orang kaya sombong, hati-hati bu ya, Pak, informasi saja. Itu orang aneh. Orang aneh. Ya. Orang aneh. Satu itu. Yang kedua, maaf, umumnya orang yang dititipi itu tidak mau banyak. Tidak mau banyak. Anda punya rumah, ada tetangga nitip mobil satu, mau nggak? Titip mobil, bersedia tidak dititipi? Satu saja. Baik, sekarang 10 nitip. Tidak. 20. Kenapa tidak mau? Ah, capek, tempatnya enggak ada. Ini yang paling aneh begini. Ada orang minta kepada Allah supaya dititipi banyak-banyak. Ya. Hari ini minta sepeda, Allah kasih. Minta lagi, ya Allah motor, titipin lagi. Dikasih motor, minta mobil. Dikasih mobil, minta yang lain lagi. Padahal yang baru dititipkan itu belum digunakan. Pada yang Allah ridai. Ya. Pada yang Allah ridai. Ya. Bukan hanya untuk bersepeda, jalan-jalan, kuatkan olahraga. Bukan hanya itu. Digunakan untuk yang baiknya, untuk ke masjidnya, untuk ta'limnya, macam-macamnya. Antarkan anak ke sekolah yang baik, yang mengajarkan sholatnya, baca Qur'annya. Itu. Ini bukan untuk pamer, salah. Dan biasanya orang kalau ketitipan gak mau banyak. Karena titipan itu sifatnya yang ketiga, pasti akan diambil. Akan diambil. Akan diambil. Ya. Hati-hati. Orang terlalu banyak dititipi, maaf ketika diambil tidak siap dengan pengambilan itu. Tidak siap. Ya. Bank juga ketitipan banyak dari nasabah. Ketika diambil semuanya oleh nasabah, bisa kolaps sebenarnya. Bank ya. Ya. Bisa bingung. Ya. Sama ketika Anda dapat titipan terlalu banyak, tidak digunakan dengan baik, tidak tahu rumusnya, maaf terlalu bangga dengan itu, besok saat ditanya oleh Allah diambil kembali, sulit kita menjawabnya. Ya. Sulit. Saya kemarin dari Auckland ke New Zealand saja, itu Masya Allah, di bandaranya beda itu screeningnya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ke sana juga ya. Ada banyak hal yang tidak berlaku di sini, di sana berlaku. Ada banyak hal yang berlaku di sini, di sana tidak berlaku. Sebaliknya. Ya. Dibatasi. Masya Allah. Makanan gak boleh masuk. Sepatu kotor gak boleh masuk. Harus bersih dulu. Kalau hukum dunia saja punya screeningnya khusus, apalagi hukum akhirat. Ini yang gak boleh masuk, ini harus keluar. Ini yang bisa diterima, ini yang tidak. Maka dari sekian mobil yang ada itu, sekian motor yang dititipkan, berapa yang sudah bisa mendapatkan persetujuan Allah, berapa yang belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya akhiri, maaf, bila Anda diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penambahan seperti tadi, maka hakikatnya itu titipan Allah supaya digunakan untuk memperbanyak ibadah, ya. Maka jangan menjadi orang aneh, siapkan itu sebagai bekal-bekal kebaikan, dan semoga Allah bisa memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, ya. Tidak cukup dengan amin, ya, kita praktekkan dulu itu, praktekkan, tempatkan, gunakan, dan minimal seperti tukang parkir, ya. Baik. Tahu tukang parkir? Masya Allah, ya, tukang parkir itu begitu luar biasa, rumus hidupnya senang itu, ya. Ada mobil masuk 1 sampai 10 juga tenang aja senyum. Begitu mobil keluar, silahkan prit jalan. Enggak pernah kecewa tuh. Ya. Ada BMW lewat pergi sedih misalnya, enggak ada. Ya. Jadi kalau hidup Anda seperti itu enak tuh, ya. Nyaman. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian kita cukupkan dulu materi kita. Mohon izin saya barangkali berikan waktu 5 menit atau 10 menit saja kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas kembali, ya, karena kami mesti segera kembali ke Bekasi. Makasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan barangkali yang sudah dituliskan? Ada? Ya. Silakan. Sebentar, silakan. Sebentar. Sebentar. Sebentar. Baik. Baik. Baik. Baik. Mohon dibantu nanti mic-nya ke Bapak, ya. Tentang pertanyaan tentang bulan Rajab, ibadah-ibadah di bulan Rajab, ya. Banyak hadis terkait dengan Rajab, Ibu. Banyak hadis terkait dengan Rajab. Ada satu yang sahih, dua yang dhaif, dua yang dhaif, selebihnya palsu. Selebihnya palsu, ya. Baik. Saya mulai dengan yang dhaif dulu, ya. Saya mulai dengan yang baik. Ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan di bulan Rajab, khususnya mungkin nanti pertanyaan Ibu terkait spesifik dengan puasa, ya. Baik, salah satunya. Mari kita lihat. Ibu mau catat dalilnya? Boleh? Di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Musnad pertama. Musnad 1. Nomor hadis 259. Dari Ibnu Abbas, ya. Musnad Ahmad. Ahmad. Jadi bukan Sunan Ahmad, ya, tapi Musnad Ahmad. Maaf sebentar. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Misal, Ibu ingin tahu Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan berapa hadis, maka cek di kitab Imam Ahmad, nanti ada tentang Aisyah semua hadis yang Aisyah pernah riwayatkan, yang Imam Ahmad kumpulkan. Nah, di musnad pertama, itu musnadnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Nomor hadis 259. Tulisannya begini. Jadi ini bukan jilid 1 halaman 259, bukan. Ya. Musnad 1, nomor hadis 259. Pelan-pelan supaya tuntas, ya. Hadis ini dengan redaksi yang mirip, yang sering dipasang di spanduk, itu didapatkan juga di Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi. Kitabnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Nomor hadis 3524. Tanpa. Saya bacakan hadisnya, kita bacakan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu redaksi pertama, ya. Wa barik lana fi Ramadan. Itu ada di Musnad Ahmad, Musnad 1, nomor hadis 259. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan mohon berkahi kami pula di bulan Ramadan. Versi kedua adalah doa Allahumma, mirip dengan yang pertama, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah dengar doa ini? Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi amalan pertama yang sering populer di masyarakat ada di bulan Rajab adalah doa yang dipanjatkan supaya diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban dan sampai ke Ramadan. Jelas di sini? Nah, bagaimana status hadisnya? Status hadisnya dhaif. Pelan-pelan, belum selesai. Apa urutan dhaifnya? Karena tidak semua hadis dhaif itu ditolak, tidak semua. Ya. Jangan ibu bapak katakan kalau dhaif tidak bisa diamalkan, belum tentu. Ya, hadis dhaif yang tidak boleh menjadi dalil itu, menjadi dalil landasan hukum, itu ada tiga jenis. Tiga jenis, ini disepakati oleh ulama hadis. Satu, hadis munkar. Munkar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, sering menyimpang, ya, sering melanggar ketentuan. Misal ada orang menyampaikan hadis tapi suka mabuk, nah, itu hadisnya diingkari, gak boleh diambil, walaupun belum tentu kalimatnya salah, ya. Apa alasannya? Supaya nanti tidak ada fitnah pada agama. Tidak ada fitnah pada agama. Jadi kalau nanti ada orang-orang misalnya mengatakan pantas orang Islam perilakunya buruk, yang meriwayatkan hadisnya orang mabuk kok. Contoh begini, Anda mau ke Masjid Nurul Bakri, di jalan ada orang mabuk lewat. Ada Pak, mau ngaji nggak usah, Ustadznya nggak datang hari ini. Percaya nggak? Padahal dia belum tentu salah itu. Ya mungkin dia kesini lewat lihat pengumuman, dia dengar, dia sampaikan. Ya niat dia baik, cuman dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Anda bisa tolak. Apalagi masalah hadis. Ya. Apalagi masalah agama. Ya. Di agama tidak boleh diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Ya. Dua. Matruk namanya. Matruk. Ya. Matruk. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali tertuduh sering berdusta. Ya, sering bohong. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya hadis matruk. Hadis matruk. Jadi enggak bisa dipakai dalil. Nanti biasanya tiap tahun suka diulang-ulang itu, ya. Itu hadis matruk. Enggak bisa dipakai dalil. Pelan-pelan. Yang ketiga, hadisnya hadis maudhu namanya, hadis palsu. Hadis maudhu, palsu. Maudhu, palsu. Nah, ini banyak di bulan Rajab ini. Banyak sekali. Pelan-pelan. Kalau maudhu, palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Memalsukan hadis. Ya. Sengaja. Ya. Nanti ibu akan dengar misalnya, bapak pernah dengar hadis ini? Orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Gampang. Ciri hadis palsu itu, ya. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, gak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja, dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan. Gak usah puasa. Itu sudah tidak disentuh oleh neraka. Ya. Ini dikenal dengan 3M. Nah, hadis yang tadi, doa yang dibacakan saat di Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu statusnya hadis dhaif, dhaifnya mungkar. Yang ini. Karena di dalam periwayatnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini dipersoalkan oleh para ulama, disebut munkarul hadis, orang yang hadis-hadisnya diingkari. Diingkari, ya. Pelan-pelan. Hanya cara memahaminya adalah, jangan salah paham. Cara memahaminya yang salah adalah memahami ini sebagai hadis. Ini doa ini bukan dari Nabi, diragukan dari Nabi, ya. Doanya bagus, betul, cuman salahnya dipahami sebagai hadis, ya. Kalau bapak ibu ingin berdoa dengan bahasa kita pun tidak dilarang. Boleh gak saya berdoa begini misal, Tuhai Allah, makin banyak nih rasanya dosa hamba. Mohon berkahi kehidupan hamba, ya Allah, di bulan Rajab ini. Berikan kesempatan untuk berubah. Sampaikan hamba ke bulan Ramadhan supaya bisa bertobat dengan baik. Boleh enggak? Boleh. Cuma di akhir mungkin dikatakan begini, ini hadis dari Nabi. Itu yang salah. Ya? Jadi kalau Anda ingin berdoa pun mengambil maknanya, sah-sah saja. Yang salah memahami itu sebagai hadis. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang pasang spanduk menyampaikan dan hadis Nabi, itu yang bermasalah. Ya, itu yang bermasalah. Jelas ya? Baik. Yang kedua tentang puasa. Pernah dengar pernyataan ini? Siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab dapat pahala sekian. Dua hari sekian. Tujuh hari dibukakan tujuh pintu surga. Delapan hari dibebaskan dari delapan pintu neraka. Pernah dengar? Ah, itu hadis nomor tiga. Maudhu', palsu. Palsu. Ya. Saking palsunya, di kitab hadis palsu aja enggak ada. Itu. Hadis palsu itu. Palsu. Ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil. Dengan akal sehat aja enggak masuk. Ya. Enggak masuk itu. Coba maaf ya. Kalau Anda sudah tahu tujuh hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan tujuh pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan delapan hari dibebaskan dari delapan pintu neraka. Orang ini hebat sekali. Tahu dia. Surga punya tujuh pintu, delapan punya delapan pintu, neraka punya delapan pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram itu ada. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan Al-Haram. Dan semua, hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian. Ya. Nah, bulan-bulan Al-Haram itu ada empat tadi, Bu, di awal bahasan kita. Ya. Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh. Ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan, mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu, boleh. Ya. Rajab ibu puasa, silahkan. Ya. Kemudian Zulqa'dah puasa boleh, Zulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya. Ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya, kalau bisa, khusus di bulan Rajab, ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis, ya. Jadi belum puasa Senin, puasa Senin. Ya. Sudah puasa Senin, tambah Kamis. Senin, Kamis, tambah Ayyamul Bidh. Ya. Kalau ingin tingkatkan lagi, boleh. Puasa Daud, boleh. Ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak. Ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud, ya. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak, ya. Asar salat, maghrib tidak. Itu ngarang, ya. Nanti supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya bulan Sya'ban, itu boleh, ya. Nanti saat Sya'ban saya terangkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu, ya. Boleh, ya. Sampai sehari dua hari menjelang Ramadan ibu berhenti. Boleh, ya. Jelas, ya. Maaf, ini barangkali yang terakhir saya jawab, ya, yang belum saya bacakan, yang sudah ada di sini. Mohon izin kalau tidak sempat saya bacakan, karena waktu saya sangat terbatas, saya harus segera kembali, ya. Jadi mohon maaf, saya tinggalkan istri saya dalam keadaan sakit, saya mohon izin, dan beliau mengizinkan saya mengajar, ya. Jadi saya berusaha setenang mungkin hari ini supaya pengajaran kita baik. Jadi nanti saya mohon izin supaya saya bisa segera kembali, ya. Baik, saya bahas dulu satu ini dengan singkat. Ini yang pertama masuk, jadi saya bacakan ini dulu, ya. Panjang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nasihat apa yang bisa Ustaz sampaikan untuk motivasi dengan dalil terkait keutamaan ketika seorang anak laki-laki sudah balig berusaha keras untuk tetap berbakti pada orang tua yang kasar ucapannya dan agak jauh dari tuntunan agama dengan keadaan anak laki-laki memiliki kekurangan yang berpengaruh terhadap baktinya pada orang tua. Woi. Yang kedua yang sudah dijawab, ya, tentang puasa Daud. Baik, Quran surah ke 31 untuk pertanyaan ini, dalilnya Quran surah 31 ayat 15. Kemudian Quran surah ke 46 Al-Ahqaf, ya, ayatnya sama, ayat 15, ya. Kemudian caranya, cara berbaktinya, Quran surah ke 16 An-Nahl ayat 125. Ayat 125. Hadisnya saya tidak akan tanggung. Saya berikan satu kitab, ya. Cari kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. itu dari hadis pertama sampai dengan hadis 44 ya, sampai 47 bahkan, itu hadis tentang bakti anak kepada orang tua. Al-Adabul Mufrad. Nanti kalau sulit pertemuan berikutnya saya coba nanti datangkan kitabnya. Pertama lihat teorinya, lihat teorinya. Kata Quran tentang anak kepada kedua orang tua ya, tentang anak kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka, Quran surah 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahkan kalaupun orang tuanya non muslim, anaknya muslim, jadi ada anak masuk Islam orang tuanya belum, kata Allah, karena orang tuanya memaksa mengajar untuk berbuat perilaku musyrik, maka tolak dengan lembut, jangan taati. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi dalam urusan dunia tampilkan bakti terbaikmu, berikan senyum terbaik, berikan hadiah terbaik, berikan bakti tolong terbaik, doakan supaya mendapat hidayah. Masya Allah, ya. Anda bayangkan orang tua non muslim saja itu masih diminta oleh Quran untuk diberikan baktinya, maka bagaimana dengan orang tua yang muslim, anaknya muslim, maka lebih harus berbakti kepadanya. Bagian pertama ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan ya, satu, bagaimana cara berbaktinya? Pelan-pelan, sebelum kepada cara, Quran tunjukkan logikanya kenapa anak mesti berbakti pada orang tua. Quran surah ke-46 ayat ke-15, saya pada puncaknya saja. Pada puncaknya. Ya. Bukan hanya pernyataan yang telah mengandungnya, merawatnya, macam-macamnya, lihat kalimatnya. Bahkan jika anaknya telah sampai pada usia 40 tahun, 40 sana. Ya. Kata Allah, dia mesti banyak berdoa kepada Allah. Lihat doanya, kita hafal ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Yang paling menarik, kalimat bersyukur ini disertai dengan kalimat orang tua di situ. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan pada hamba saat ini dan kepada orang tua hamba. Disertakan kalimat di situ orang tua hamba. Padahal bisa Allah sudah menyertakan orang tua di situ. Dan kalimat ini muncul setelah menguraikan bagaimana orang tua beratnya melahirkan, ibu berat melahirkan, bapak berat merawat dan sebagainya. Ketika Anda sampai usia 40 tahun, maaf, lantas Anda mendapati kesuksesan dalam hidup, kalau dalam kalimat bebas begini kalimatnya. Hey, kamu yang sudah berusia lebih 40 tahun, sudah sukses hidupnya, sudah hebat keadaannya, ingat betul, barangkali yang menyebabkan engkau sukses sekarang, itu bukan karena engkau. Ya. Barangkali bukan karena kerja kerasmu. Kamu cuma 30% saja. Barangkali yang menyebabkan engkau mendapatkan hasil luar biasa, Allah turunkan nikmat yang banyak, itu, maaf, ibumu yang sering bangun di keheningan malam. Ya. Nangis. Saat keadaannya begitu terbatas itu, ya Allah, hamba boleh tidur di hamparan yang sangat sederhana ini, di ubin ini ya Allah, beralaskan tanah, tapi mohon anak hamba supaya dapat kenikmatan nanti, tolong bedakan ya Allah dengan kami. Bapak Anda yang pergi ke sawah itu membawa cangkul dalam terik panasnya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau hamba bekerja seperti ini cuma makan singkongnya saja, mohon cucu hamba nanti, cucu hamba, anak hamba nanti, ya Allah. Itu tuh yang sampai, air mata itu yang sampai kepada Allah, itu yang sampai, ya, itu yang sampai dalam mengandungnya, dalam merawatnya, memberikan ASI dan sebagainya. Kata Allah, bahkan ketika Anda sukses pun, barangkali bukan engkau, cuma 30% aja, 70% orang tua. Ya. Karena itu kalau Anda masih belum sanggup terpikir, malas-malas berbakti pada orang tua, maaf, jangan ingat marahnya sekarang, ingat susahnya dulu. Ingat sulitnya. Ya. Biasanya kalau lebih ingat kepada sulit, itu lebih cepat. Ya. Makanya pertama, ketika seorang anak dalam keadaan sulitnya, misalnya marah, dalam keadaan emosi, tiba-tiba belum mau berbakti pada orang tua, kata Quran, simpan dulu amarah sebentar, coba cek dulu saat orang tua susah, ya, bagaimana sikapnya kepada kamu. Barangkali sikap itu dibalik supaya engkau merasakan bagaimana orang tua dulu. Ya. Bapak bisa gak terbayang begini, Pak ya, atau ibu? Ada seorang ibu punya anak 8, bisa merawat sendirian, Bu. Tidak ada pembantu, tidak ada apa-apa, keadaan sangat terbatas. Bisa hidup, bisa sukses 8 ini. Saat ibunya dalam memerlukan perawatan luar biasa, masa 8 anak ini gak bisa bantu? Satu bisa rawat 8 orang, keadaan terbatas. Masa 8 anak keadaan lebih gak bisa rawat 1 orang? Ya. Dan hebatnya, dalam keadaan Anda merengek-rengek, dia gak marah. Dibawa ke pesta, Anda membuat malu. Ya. Dibawa ke ta'lim, ke masjid, Anda melakukan tindakan yang bisa bikin malu. Orang tua sabar aja. Dalam keadaan sakitnya, ya, nyawanya barangkali sangat terancam, orang tuanya bisa berkata, ya Allah, kalau perlu saya aja yang diambil. Mohon ya Allah, jangan anak saya, mohon. Kalau boleh tukar ya Allah, boleh. Tukar ya Allah. Ada orang tua usia 89 tahun, anak yang 40 tahun sudah sukses, dibawa ke rumah sakit, Masya Allah, dalam keadaan sekaratnya, bisa gak begitu? Ada yang bisa berkata, ya Allah, jangan orang tua saya, jangan ayah saya, ya Allah, kalau bisa saya aja. Rasanya agak kurang ya. Yang sering terjadi, ya Allah, jika memang itu yang terbaik, hamba ikhlas. Allahu Akbar. Maka dari itu, yang perlu saya jawab, bukan bagaimana cara berbaktinya dulu. Kalau ada keadaan kita sedang tidak nyaman, tidak enak, ingat dulu susahnya. Barangkali keadaan itu ditukar untuk kita merenung, kamu dulu begitu, orang tua kamu gak begitu. Masa sekarang ketika orang tua dihadirkan sekuku sedikit aja, sikap seperti kamu dulu, kamu marah? Ya, di mana pikiran kamu? Bahasanya gitulah kalau Qurannya. Ya, kamu dulu begitu, orang tua kamu gak marah. Masa sekarang orang tua kamu sedikit aja ngambil sifat kamu, kamu marah? Jangan dulu marah. Ya, yang non-muslim saja masih berbakti, masa yang muslim kita marah? Itu satu jawaban Quran yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah paham itu semua, bagaimana cara berbaktinya? Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayo ajak kepada tuntunan Tuhanmu, kepada jalan Allah dengan hikmah. Pakai hikmah dulu. Caranya bijak. Jangan nasihati dulu, nasihat nomor dua. Hikmah. Hikmah itu cara yang bijak. Yang bijak. Bapak jarang ke masjid. Mulai ingin diajak ke masjid, ingin mendekatkan dengan sunnahnya di masjid. Jangan nasihati dulu. Ya, bisa kebalik itu. Pak, ayo pak ke masjid, bapak kan sudah sepuh, cari amalan. Kamu siapa? Saya yang rawat dulu. Ya. Tahu enggak, bapak dulu tuh yang berkontribusi membangun masjid itu. Padahal cuma senyum aja motivasi ya. Yang bawain batanya orang lain dan sebagainya. Bisa terjadi. Ya. Kata Allah hikmah, doakan dulu. Ya. Saya yang beri rumus begini ya. Jika Anda ingin mengajak orang lain, siapapun, tolong jangan dikomentari dulu. Jangan dinasihati dulu. Rumus pertama dari Quran sebelum mengajak orang lain, berdoa dulu. Berdoa. Mohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hati orang tersebut. Yang kedua, maaf, mohon kepada Allah supaya Allah memudahkan langkah Anda dalam berdakwah. Ya. Makanya doa Nabi Musa kan sebelum datang ke Firaun apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, itu dulu, ya. Jadi kalau ada orang keras hati, Anda jangan ingatkan dulu. Doakan dulu. Di pertama, doakan. Bangun malam. Doakan supaya Allah menyentuh hatinya. Yang kedua, kata Quran, tunjukkan bakti dulu. Ya, sayangi dulu. Berikan hadiah yang baik. Tampilkan bahwa ketika Anda belajar sunnah yang baik, perilaku Anda berubah. Ya, lebih sayang pada orang tua. Perhatikan mereka. Saya demi Allah, saya katakan. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata. Ada orang tua yang sangat keras, luar biasa. Bapak, ibunya. Anaknya tiba-tiba berubah, ya, ikut ngaji dengan kami. Sampai saat ikut ngaji berubah bu, pak, ya, perilakunya lain. Tiba-tiba bapaknya marah. Siapa yang merubah kamu seperti ini? Kata. Kalau tidak bisa diatasi, saya yang turun tangan. Masya Allah. Saya yang turun, katanya. Dan itu luar biasa, punya pengaruh macam-macam. Anaknya diam. Saya sampaikan, respon dengan baik. Jawab dengan senyum. Berikan bakti, berikan hadiah, doakan, dan tunjukkan kamu berubah. Apa yang terjadi? Qadarullah, ibunya dikasih sakit, bu. Dirawat di rumah sakit. Hebatnya luar biasa, digunakan kesempatan itu di antara sekian anaknya, cuma anaknya ini datang ke rumah sakitnya. Dia datang lebih awal, dia tengok, dia jaga ibunya. Dalam tugasnya dia bagi, dia pastikan kepada dokternya. Ketika dikatakan obat harus ada ini, dia pergi saat itu juga. Langsung kembali lagi. Bapaknya lihat, pak. Ketika bapaknya lihat, yang pertama kali menangis itu bapaknya. Berubah orang tuanya, sekarang pakaiannya sudah bagus, senang ke masjid, justru lebih semangat dibandingkan dengan anaknya. Ya. Akhirnya ibunya ikut. Yang paling luar biasa, satu kali diajak satu keluarga besar, anaknya, istrinya, anak-anaknya, bapaknya, ibunya datang ke satu taklim dan selesai itu kami makan bersama. Ya. Di situ kemudian bapaknya mulai berkata, ibunya berkata, Ustaz terima kasih, mohon maaf, begini, macam-macam. Ya, ada keindahan di situ, ya, ada keindahan. Ya. Sekiranya tidak ada peran dari saya pribadi atau yang lain, tidak. Semuanya Allah yang menentukan. Tapi jika Anda berusaha dengan sebaik-baiknya, ikuti hukum Allah, ya, berbuat baik, lakukan dengan lembut, doakan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi yang terbaik. Ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau belum bisa membacakan semuanya, tapi saya simpan ini supaya pertemuan berikutnya saya bisa sampaikan kembali. Silakan didiskusikan. Untuk bulan depan, karena bulan depan itu saya maaf sekali ya, itu pertemuan terakhir kita. Jadi saya bisa mengisi yang terakhir kali bulan depan untuk di sini, ya. Sebelum bulan Ramadan, ya, sebelum bulan Ramadan. Jadi Ramadan nanti ketemu lagi, maksudnya sebelum Ramadan itu yang terakhir. Nah, tawaran kami, apa ingin dilanjutkan ini pada sebab yang kedua atau ingin membahas tentang seputar persiapan Ramadan puasa? Ya, kalau ingin membahas ini silakan dibagikan, saya sudah berikan. Kalau ingin tentang puasa, nanti saya buatkan resume khusus, ya, PowerPoint-nya, dan saya kopikan nanti beberapa bukunya. Nanti maksudnya sebelum puasa Anda sudah dapat ilmunya dan bisa menjalani puasa, tinggal ibadahnya saja, ya. Silakan diskusikan, nanti saya dapatkan infonya dan kami teruskan kembali waktunya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la'afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.